peristiwa dan aneka cerita dunia kehidupan yang berbeda-beda. Berjumpa dan berpisah, masa datang dan pergi, wajah cerah dan muram, tiada yang abadi. Aneka peristiwa dan aneka cerita dunia kehidupan yang berbeda-beda. Hukum itu berlaku untuk sepanjang masa. Hukum itu berlaku untuk sepanjang masa. Tiada seorang jua yang kan dapat merubah. Dunia terus berputar, zaman turut beredar. Dunia terus berputar, zaman turut beredar. Bagai tak menghiraukan apa yang terjadi. Gelap gulita hilang, lalu cuaca terang. Duka berganti suka yang kekal tiada. Aneka peristiwa dan aneka cerita dunia kehidupan yang berbeda-beda.